إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الحاضرون معاشر المسلمين جمع الجمعة dimuliakan Allah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhabarkan dalam Al-Quranul Karim kepada kita perihal Al-Quran yang agung ini sebagai pedoman hidup kita. Allah sampaikan di awal Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fi, Hudan Lil Muttaqin. Allah khabarkan dalam ayat yang agung ini bahwa Al-Quran itu yang Allah turunkan kepada kita manusia yang tidak ada padanya keraguan, Al-Quran adalah merupakan petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Allah mulai dengan kalimat ini supaya manusia tidak sangsi dan tidak ragu menerima kebenaran Al-Quran, walaupun pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki manusia terbagi dalam perkara ini. Sebagian mereka adalah orang-orang mukmin yang selamat hatinya dan mendapatkan cahaya keimanan dari Allah, dibimbing dia untuk beriman dengan kitab Allah. Sebagian Allah tutup mati hati mereka sehingga tidak bisa menerima kebenaran, dan sebagian ada pada mereka penyakit sehingga sangsi dan ragu dengan kebenaran Al-Quran ini. Perhatikan firman Allah dalam ayat berikutnya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mensifati hati seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang ia menerima kebenaran yang datang dari Allah dan dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah telah menciptakan ruh manusia seluruhnya, lalu Allah ta'ala memberikan cahaya menerangi sebagian mereka, ada yang terkena cahaya, sebagiannya tidak terkena, dan yang terkena cahaya itulah yang kemudian mendapat hidayah taufik dari Allah. Adapun yang tidak, itulah yang tersesat dan sesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung pada Allah dari kesesatan. Allah menghabarkan tentang mereka orang-orang mukmin, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka adalah orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Mereka iman kepada Allah Ta'ala. Mereka iman pada malaikatnya. Mereka iman pada yaumil akhir. Juga mereka mengimani Rasul utusan Allah dan kitab yang Allah turunkan. Dan mereka beriman kepada takdir yang Allah tetapkan. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah. Juga mereka Allah katakan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka dari sebagian rizki yang Allah anugerahkan, mereka menginfakkannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga mereka adalah orang-orang mukmin yang hatinya selalu yu'minuna bima unzila ilaih. beriman dengan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma unzila min qablik, dan yang diturunkan kepada sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Kitab Allah yang turunkan pada anbiya sebelum Nabi diutus, mereka juga mengimaninya. Dan Allah mengatakan, wa bil akhiratihim yuqinun, mereka mengimani yaumil akhir. Maka orang-orang yang seperti inilah Allah katakan, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang ada di atas bimbingan Allah, mendapat bimbingan petunjuk Allah. Mereka adalah orang-orang yang bahagia. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang ini. Dan Allah menyebutkan setelah itu, golongan yang kedua adalah orang-orang yang Allah tutup mati hatinya. Walaupun Al-Quran begitu terang, gamblang, lebih terang dari terangnya matahari di siang hari bolong, mereka orang-orang kafir tidak bisa mengambil kebenaran dan pelajaran darinya. Sungguh Allah katakan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang-orang kafir sama saja mereka, dikasih peringatan atau tidak diberinya peringatan oleh Nabi, mereka tidak akan pernah bisa iman. Sebab apa mereka tidak iman kepada Al-Quran, kepada kitab Allah? Sungguh Allah telah mengkhabarkan, khatamallahu ala qulubihim, sebab Allah telah menutup hati-hati mereka. Allah tutup pendengaran mereka. Allah tutup penglihatan mereka. Sehingga hadirnya dimuliakan Allah, dengan ditutupnya tiga pintu ilmu yang bisa dengannya manusia dapatkan ilmu, kemudian mereka tersesat, tak bisa dapat petunjuk, tak bisa melihat cahaya. Akibatnya mereka Allah katakan, walahum azabun azim, bagi mereka adalah azab yang sangat agung. Seperti di zaman kita, sama seperti di zaman Rasulullah SAW dulu. Beliau gencar menyampaikan dakwah di tengah-tengah umat manusia. Namun banyak umat yang menentang, kafir, tidak mengimani apa yang disampaikan Nabi SAW. Di zaman kita pun demikian. Sekian ribu da'i menyerukan da'i ilallah. Sekian banyak ilmu disampaikan, didengar melalui berbagai macam media dan cara. Sungguh namun banyak manusia yang belum beriman. Inilah yang harus kita syukuri. Ketika Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang dimudahkan oleh Allah menerima ilmu, dimudahkan Allah Ta'ala menerima petunjuk, syukurlah kepada Allah. Jangan kita bangga karena kepintaran kita, kecerdasan kita, kita bisa bedakan hak dan batil. Bukan. Sungguh banyak orang pintar, orang pandai, orang cerdas, tersesat di jalan Allah karena dia mengagumi dirinya atau membanggakan kecerdasannya. Dia tidak sadar bahwa sungguh hidayah di tangan Allah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita saksikan orang-orang yang mereka terus dalam kesesatannya, dalam hidupnya di dunia ini. Padahal diserukan ilmu pada mereka, dakwah diserukan, digencarkan, berbagai da'i berjalan ke sana kemari, menerangkan kepada umat ini kebenaran di radio, di televisi, dan berbagai macam media. Namun hati tetap tertutup. Karena memang Allah belum membuka tutupnya. Wal'iyadzubillah. Dan yang ketiga, hadirinya dimuliakan Allah, juga adalah orang-orang yang celaka. Orang-orang yang ada di hati mereka penyakit, sehingga menyebabkan sangsi dan ragu dalam mengimani apa yang diajarkan Nabi SAW. Mereka bimbang. Mereka setengah hati mengimaninya dan didominasi oleh kekufurannya. Sehingga ketika Allah sampaikan tentang mereka, idza qila lahum aminu kama amanan nas, ketika dikatakan pada mereka, berimanlah kalian seperti iman mereka manusia, yakni para sahabat Rasul SAW, apa jawabnya? Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kiranya kami suruh beriman seperti mereka punya iman, orang-orang yang bodoh itu? Mereka menuduh para sahabat orang-orang bodoh, orang-orang dungu. yang hanya ikut apa yang diserukan Nabi, tidak menggunakan akal pikirannya, dikiranya seperti itu. Padahal Allah bantah, ala innahum humus sufaha. Ingat, Allah katakan tentang mereka, ketahuilah sungguh mereka itu justru orang-orang yang dungu, yang mengaku dirinya pintar, yang mengaku dirinya adalah orang-orang intelektual. Justru mereka itulah orang-orang yang disebabkan menolak kebenaran. Mereka Allah katakan sufaha. Mereka adalah orang-orang yang dungu. Dan terjadi di zaman kita, orang-orang yang menentang dakwatus sunnah, menentang dakwatus tauhid, itu bukan orang-orang yang bodoh semata. Banyak mereka orang-orang yang bergelar profesor, doktor, dan yang semisalnya. Banyak yang mereka bergelar dirinya sebagai kiai haji dan sebagainya. Ulama-ulama yang menyatakan diri sebagai golongan ulama. Namun hadirin yang dimuliakan Allah, ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memilih dari hambanya siapa yang selamat dan siapa pula yang akan celaka. Hingga Allah sebutkan tentang mereka kenapa sampai seperti ini. Mereka menolak kebenaran yang sudah terang, jelas, gamblang. Disebabkan apa kata Allah? Fi kulubihim maradun. Fazadahumullahu maradah. Disebabkan di hati mereka ada penyakit. Yang kemudian bertambah-bertambah sakitnya. Setiap kali turun ayat kepada Nabi, orang-orang munafik itu bertambah sakit hatinya. Ini yang ketiga adalah hati orang-orang munafikin. Mereka hidup di zaman Nabi SAW. Namun mereka tidak beriman kepada Nabi. Seperti imannya para sahabat radhiyallahu anhum. Dan mereka dikatakan oleh Allah sebagai golongan munafikin. Allah mengkhabarkan tentang sejatinya mereka itu bukan mukmin. Dan hati mereka beda dengan hati mukmin. Walaupun mereka menyatakan dirinya mukmin, namun Allah tidak mengatakan mereka itu mukmin, mereka adalah munafikin. Ambillah pelajaran dari ayat ini hadirin yang dimuliakan Allah. Jangan ada di hati kita kebencian terhadap kebenaran, sangsi ragu terhadap kebenaran yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau sekarang tiada. Namun ajarnya terus Allah jaga. Dan Allah akan tetap menghadirkan dan memunculkan orang-orang yang terus tegar dalam mendakwakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan seiring dengan itu pula akan terus berkesinambungan musuh-musuh Allah ini mewariskan permusuhannya kepada dakwah sunnah yang tidak kunjung selesai dan tidak kunjung habis. Seperti halnya mereka paham teroris atau khawarij yang terus tidak akan pernah putus, tidak pernah habis untuk mengkader dan mengkader generasi penerusnya. Karenanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Allah telah membimbing kita kepada kebenaran dan menjadikan lapang hati kita menerimanya, pujilah Allah Ta'ala, jangan puji diri. Bersyukurlah kepada Allah dan jangan bangga diri. Teruslah tunduk pada aturan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah telah mengkhabarkan dalam Al-Qur'an pada ayat yang berikutnya, innallaha la yastahyi ay yadhriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu fayalamuna annal haqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madha aradallahu bihadha masala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Ambillah pelajaran dari ayat ini. Allah khabarkan sungguh Allah tidak malu. Ketika Allah membuat permisalan tentang lalat. Atau dengan seekor lalat. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah tidak malu membuat permisalan-permisalan walaupun dengan seekor lalat. Sehingga dengan permisalan yang Allah gambarkan dalam Al-Quran berbagai macam permisalan ini. Orang-orang mukmin mereka pasti akan mengatakan annahul haqqu min rabbihim. Ini adalah perkara yang hak datang dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka. Namun orang-orang yang ada penyakit di hati mereka dari kalangan alul ahwa, ahlul bid'ah, munafikin, mereka itu apa katanya? Madza aradallahu bihadza masalan? Mereka akan mengolok-olok, mereka akan mengejek. Bukan hanya manusia pengikut sunnah ini diejek. Ayat-ayat Allah mereka ejeknya. Mereka cemoohnya. Sehingga mereka pun menyoal kebenaran Al-Quran. Dan ini bukan dari kalangan orang awam yang bodoh. Namun mereka orang-orang yang bergelar. Mereka orang-orang liberal. Yang tergabung dengan Islam liberal. Sungguh hadirinya dimuliakan Allah. Ini adalah petaka besar. Dan ini adalah musibah besar. Dan fitnah besar. Yang ada di hadapan kita. Karena hadirinya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ini Allah katakan dengan Al-Quran ini. Allah memberikan petunjuk banyak orang. Dan Allah menyesatkan juga banyak orang. Banyak orang yang mendapat petunjuk dengan Al-Quran. Dan banyak orang yang tersesat dengan Al-Quran. Karena mereka tidak bisa ambil pelajaran. Dan Allah menyatakan. وَمَا يُدِلُّ بِإِلَى الْفَاسِقِينَ. Tidaklah Allah sesatkan kecuali mereka memang orang-orang yang fasik. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ نَسْأَلُ سَلَامَ الْعَافِيَةِ. Kita mohon pada Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan hati kita dari penyakit nifaq. Dan juga Allah selamatkan kita dari kematian hati sebelum matinya jasad kita ini. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Yaqul Rabbuna azza wa jalla fi kitabil karim. Yawma la yanfa'u malun wa la banun. Illa man atallaha biqalbin salim. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah. Allah menghabarkan kepada kita. Bahwa nanti di hari kiamat. Ketika manusia telah bangkit dan menghadap Allah semua. Maka di hari itulah Allah menyatakan tidak ada manfaatnya. Harta benda yang kita punya. Anak-anak yang kita banggakan. Tiada semua memberi manfaat. Kepada diri kita. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang pada Allah dengan hati yang selamat. Walaupun orang tua punya anak menjadi nabi dan rasul sekalipun. Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir atau musyrik. Tak bisa anaknya memberi syafaat atau pertolongan pada orang tuanya. Seperti Ibrahim alaihissalatu wassalam pada ayahnya. Demikian pula. Walaupun kita punya keponakan mungkin menjadi seorang rasul atau nabi. Tak bisa. Seperti Abu Thalib. Walaupun Nabi SAW dia cinta padanya. Beliau melakukan pembelaan padanya. Namun tidak ada manfaatnya. Tetap Allah mengazabnya. Maka hadirinya dimuliakan Allah. Ambillah pelajaran kecuali kata Allah. Orang yang datang pada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari fitnah kesyirikan. Selamat dari fitnah kebid'ahan. Dan selamat dari berbagai macam tahayul khurafat. Subhanallah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Di akhir zaman ini yang penuh fitnah. Kita masih dapatkan. Ulama yang begitu besar perhatian kepada kita. Dan para da'i yang menyerukan kepada kita kembali kepada tauhid. Kembali kepada sunnah. Ini nikmat yang besar. Sehingga kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan hati-hati kita ini selalu. Di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang dipelihara Allah. Agar selalu sehat dan selamat. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma atin nafsi taqwaha wa zakkiha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udhu min qalbin la yakhsha. Wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la sutajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.